Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi mengaku, pengusaha bisa saja mengganti tenaga manusia dengan mesin jika para buruh selalu menggunakan aksi mogok dan demonstrasi dalam memaksakan keinginannya seperti yang banyak dilakukan akhir-akhir ini. Seharusnya, keinginan itu diungkapkan dalam perundingan tripartit, bukan dengan demo dan mogok kerja yang sudah pasti merugikan banyak pihak. Aksi demo dan mogok itu sudah mengkhawatirkan pengusaha dan investor. Bahkan, sudah ada dua investor Jepang dan lokal di sektor elektronik yang menutup pabriknya di Indonesia akibat demonstrasi buruh ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Maspion Group, Ali Markus. Pak Markus, apa komentar Anda? Itu komentarnya Pak Sofyan, itu ada betulnya. Ya, jadi sebagian bisa, ya. Cuma kalau bisa, ya jangan diganti. Kan rakyat Indonesia itu membutuhkan lapangan kerja. Kalau tidak kan kita kan banyak pengangguran. Dan disinilah kedua belah pihak itu harus bisa berimbang di sana. Baik itu pengusahanya maupun pekerjanya. Jangan-jangan sedikit-sedikit demo. Ngapain kita nama kita Indonesia dicoreng di sana. Itu kalau demo-demo menjadi momok. Jadi menakutkan investor untuk masuk. Bahkan yang sudah ada pabrik di sini bisa angkat kaki di sana. Jadi janganlah mogok-mogok demo. Kalau bisa dirundingkan baik-baik ngapain ke tidak. Itu kan demo itu kan jalan yang buntu, jalan perundingan yang buntu. Yang terakhir bisa diadakan demo di sana. Jadi citra Indonesia itu jadi busuk di sana, menjadi tercoreng di sana. Ya, demikianlah. Cuma pengusaha tentunya juga harus memikirkan kalau itu karyawannya, harusnya itu menjadi karyawan tetap. Supaya karyawan merasakan dia itu ada hari depannya di sana. Kecuali kalau pekerjaan itu hanya sementara pemborong proyek atau apa, ya hanya sesuatu saja. Demo itu namanya perundingannya buntu, baru ditempuh dengan demo. Tapi kalau sering-sering demo, berarti nama Indonesia itu tercoreng. Bagi investor tidak akan masuk di sana, dia akan takut, menakutkan. Investor itu masuk, padahal kita memerlukan investor supaya membuat lapangan kerja. Bagi pengangguran, bisa cari nafkah, cari pekerjaan di sana. Ya. Lalu, jika dilihat, saat ini wadah perundingan bagi pengusaha maupun buruh sudah tersedia, yaitu tripartit. Tapi masih saja terjadi demo dan mogok kerja akibat kesepakatan yang bahkan juga dibuat dalam tripartit. Langkah seperti apa lagi, Pak, yang perlu ditempuh agar pengusaha dan buruh bisa sama-sama menyampaikan keinginannya, tanpa perlu menimbulkan demo atau mogok kerja lagi? Itu ya, semestinya kalau UMR atau UMP atau UMK, itu upah minimum. Di luar negeri pun juga demikian. Nah, di sana itu kan semuanya kan sudah melebihi upah minimum. Kalau dia mau demo, ya no work, no pay. Jadi data hasil, data bayaran. Cuma ini kan anehnya, di sini itu sudah melanggar hak asasi manusia. Yang mana buruh itu dipaksakan untuk keluar, supaya ikut-ikut mereka demo. Nah, yang aja ini kan juga namanya sudah melanggar hak asasi manusia di sana. Nah, pemerintah mestinya harus ambil tindak tegas kepada mereka yang ngajak dengan paksa. Dan juga yang mana demo itu tidak boleh mengganggu pemakai jalan. Bagaimana cara demo yang sopan santun untuk menyampaikan aspirasi tapi tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kepentingan orang lain. Karena ada hukumnya kan, sampai merugikan orang lain itu tindakan pidana. Demikian Presiden Direktur Maspion Group, Ali Markus. Saya Wendy Lim.